astrologi cinta. Sekali waktu dia berjumpa dengan pujaan hatinya, namun sayang di zodiaknya bukan jodoh cintanya. Lalu dia berpikir terus atau tidak, karena yang dia mau yang sesuai zodiaknya. Yeah.